Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih membaca perkataan Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berkaitan dengan masalah dakwah. Beliau rahimallahu taala mengatakan waqad qala ta'ala li Musa wa Harun, dan Allah taala berfirman kepada Musa dan Harun, faqula lahu qaulan layyina, hendaklah kalian berdua berkata kepada Fir'aun, sampaikanlah kepadanya qaulan layyina dengan menggunakan bahasa yang lembut, dengan perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran sehingga berubah, atau minimal dia merasa takut sehingga berkurang kesesatannya dan kekafirannya. Maka berkaitan dengan firman Allah di surat Thaha ayat yang ke-44 ini, terdapat perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimallahu taala ketika beliau tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian dicegat oleh seorang anak muda, dan anak muda tersebut mengatakan, wa amrul mukminin, aku akan menasihatimu dengan bahasa yang kasar. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala mengatakan, tidakkah engkau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan itu perintah Allah kepada Musa, perintah Allah kepada Musa ketika mendakwai Fir'aun, dan aku tidaklah lebih jelek daripada Fir'aun, dan engkau tidaklah lebih baik daripada Musa. Maka jika aku tidak lebih jelek daripada Fir'aun, untuk Fir'aun saja bahasa yang lembut, masa untukku bahasa yang kasar, kurang lebih beliau mau mengatakan demikian. Maka Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Maka untuk orang yang sesesat Fir'aun saja diperintahkan dengan bahasa yang lembut, maka apalagi orang yang lebih rendah kesesatannya. Apalagi dia adalah seorang Muslim yang punya kesalahan. Ya, tentu lebih berhak untuk mendapatkan sikap dan bahasa yang lembut. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mendakwai Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Padahal Allah telah tahu bahasanya dakwah Musa tidak ada manfaatnya. Allah sudah tahu. Meskipun Allah sudah tahu dakwah Musa itu tidak ada gunanya, Allah perintahkan Musa untuk mendakwai Fir'aun dengan cara yang lembut. Maka sebagian orang punya anggapan, ah kalau dia apapun caranya, paling-paling juga tidak bakalan menerima. Itulah sekarang yang pakai kasar saja. Ujung-ujungnya juga dia menolak dan tidak menerima. Sebagian orang bersikap kasar dalam dakwah dengan alasan, alah, tidak ada harapan dia berubah. Sudah kasar-kasaran aja. Maka perkataannya adalah terbantahkan dengan hal ini. Allah telah tahu bahasanya Fir'aun itu tidak akan mendapatkan manfaat dari dakwah Musa yang lembut sekalipun. Namun meskipun demikian, meskipun Allah tahu kalau itu tidak akan mengubah realita dan keadaan, Allah perintahkan untuk tetap bersikap lembut. Maka meskipun seorang dai itu yakin kalau ini tidak, bahasa lembut dan kasar sama saja untuk orang ini. Seorang dai itu yakin demikian, maka ketika dia yakin demikian, sikap yang benar berdasarkan ayat ini adalah tetap memilih cara yang lembut. Meskipun dia tahu dan yakin, hakul yakin, 100% yakin kalau lembut dan kasar sama saja untuk orang ini. Maka sikap yang benar tetap lembut. Kemudian, jika seorang itu mau melakukan kegiatan amar ma'ruf atau nahi mungkar fala budda, maka pastilah dia umumnya, fil adah umumnya mendapatkan gangguan. Sehingga oleh karena itu, syarat yang ketiga adalah punya sifat sabar dan hilm setelah selesainya kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena itu maka Ada orang, syarat orang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar punya ilmu sebelum sebelum melakukan kegiatan, lembut saat melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar serta hilam setelah selesainya kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalil kalau orang yang berdakwah umumnya akan mendapatkan gangguan. Adalah nasihat Luqman kepada anaknya, lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar, setelah itu nasihat berikutnya, dan bersabarlah akan musibah yang akan menimpamu, atau yang pasti menimpamu, karena menggunakan bentuk madhi. Padahal maksudnya adalah akan. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal tersebut adalah perkara yang membutuhkan keteguhan, yang memerlukan keteguhan hati. Orang yang tidak memiliki keteguhan hati, ya tentu tidak akan bisa berdakwah karena dia tidak kuat dengan adanya gangguan. Maka setelah amar ma'ruf nahi mungkar, Luqman memerintahkan untuk bersabar. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya setelah orang melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, umumnya ini tidak satu hal yang harus dan bukanlah hal yang dicari-cari. Nah, kemudian, wah, kok mulus-mulus saja ya? Nah, kok tidak dapat gangguan? Nah, bikin apalah biar dapat gangguan, tidak demikian. Nah, maka dari fil adah, umumnya dia akan mendapatkan gangguan. Oleh karena itu, modal yang perlu disiapkan adalah bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa untuk bersabar menghadapi gangguan orang-orang musyrik fi ghairi maudu'in dalam banyak ayat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang yang melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Fa innal insan, maka seorang manusia, maka semua kita pertama kalinya punya kewajiban. Ayakuna amruhu lillah. Perintahnya itu ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu karena Allah. Ada kewajiban untuk meluruskan niat. Ketika anda melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga maksud dia dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mentaati Allah dalam apa yang Allah perintahkan. Dan seorang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya yuhibbu solahal ma'mur, menginginkan dan mengharapkan baiknya, berubahnya orang yang ditegur dan dinasihati. Oleh karena itu, maka jika seorang itu fa'ala dzalika, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar litlabi riyasah, dia melakukan katanya nasihat, teguran, amar ma'ruf nahi mungkar, tahdir. Karena apa? Litlabi riyasah. Agar diboskan. Agar dituakan. Agar dijadikan sebagai pimpinan, meskipun pimpinan tidak formal. Karena riyasah tidak harus riyasah resmiah. Tidak riyasah ghair resmiah. Kepemimpinan namun tidak resmi. Namun semua orang realitanya mau bertindak, oh, saya tak konsultasi dulu. Bawahannya mau bertindak, wah, mau punya kebijakan, wah, tunggu dulu saya, tak konsultasi. Tak cari restu dulu. Ini berarti riyasah, meskipun itu tidak resmi. Maka itu adalah ormas meskipun tidak diormaskan. Ya. Maka itu adalah yayasan meskipun orangnya anti yayasan. Itu yayasan. Ya. Ketua yayasannya itu kan. Maklum indal jami'. Ya. Semua orang ngerti ketua yayasannya itu. Harus ada restu dari yang bersangkutan. Maka jika seorang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam bentuknya, nasihat, teguran, boleh jadi tahzir, itulah biriasa. Karena mencari kepemimpinan. Karena supaya dia jadi pemimpin tunggal. Kira-kira pesaingnya ditahdir dulu aja. Biar dia yang naik ke permukaan. Finapsihi untuk dirinya. Atau untuk rombongannya. Watangkis gairihi dan melecehkan pihak yang lain. Maka tujuannya bukan baiknya orang yang ditegur. Namun tujuannya adalah tangkis. Melecehkan, merendahkan, menjatuhkan, menghabisi. Karena dzalika hamiyatan, maka itu adalah fanatisme. Itu adalah kesombongan. Layak balullah yang tidak Allah terima. Demikian juga jika orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, litalabi sum'ah, untuk mencari reputasi. Untuk supaya didengar, dia adalah orang yang keras dengan bid'ah. Supaya tersebar kalau dia adalah orang yang kenceng dalam sunnah. Semakin keras tahdirnya, semakin kenceng sunnahnya. Karena kaidahnya demikian. Waria dan karena ingin dilihat orang. Karena amalu habitun, maka amalnya sia-sia. Tsumma idza udda alaihi, ketika dia setelah dia melakukan teguran kok ternyata dibantah, dia mendapatkan kontra balik, dia menasihati malah dinasihati, negur kemudian malah balik ditegur, au udhiya, atau dia disakiti, au nusiba ila annahu mukhti, atau dia dituduh keliru. Kamu salah alamat kalau nahdir saya. Kamu keliru kalau ya, menegur saya. Bahkan, atau kamu telah salah dengan apa yang kau lakukan. Atau dinisbatkan kepada dirinya. Bahasanya ghorduhu fasidun. Bahasanya tendek, maksudmu adalah maksud yang buruk. Maka talabat nafsu al-intisar li nafsihi. Maka jiwanya pun menginginkan, menuntut untuk membalas. Intisar li nafsi, membalas. Dan setan datang kepadanya. Fakana mabda'u amalihi, maka pada awalnya amalnya adalah karena Allah. Kemudian, jadilah dia memiliki hawa nafsu. Yang hawa nafsu tersebut mengajak dirinya agar yang tasir agar balas dendam kepada orang yang menyakiti. Warubama i'tada ala dzalikal mu'dzi, bahkan boleh jadi dia kemudian menzalimi orang yang menyakiti tadi. Maka beliau sampaikan di sini penyimpangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka penyimpangan jenis yang pertama tadi beliau sampaikan tendensi dan maksud, tujuan, motivasi adalah riasa. Supaya diunggulkan. Boleh jadi dirinya ataupun dirinya dan jamaah pengajiannya. Maka dianggap, wah itu jamaah pengajian itu yang paling masya Allah. Yang paling murni tauhidnya. Yang paling tulen kesuniannya. Yang paling asli. Termasuknya berpegang teguhnya dengan sunnah. Untuk dirinya ataupun untuk kelompoknya. Maka ini satu penyimpangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga Penyimpangan ini berasal dari, berangkat dari motivasi yang keliru. Motivasi yang benar, al-islah. Pelanggaran dari motivasi ini boleh jadi bentuknya tolapur hiasah. Kemudian bentuk yang lain adalah tolapus sum'ah. Karena ingin didengar orang sebagai orang yang kencang dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Orang ingin meningkatkan reputasi. Itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena untuk perbaikan, memperbaiki orang yang dinasihati. Ini penyimpangan yang pertama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua beliau katakan, orang yang awalnya amar ma'ruf nahi mungkarnya niatnya benar karena Allah, karena taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena yuhibu sholahal ma'mur, ingin memperbaiki kondisi orang yang dia ingatkan dan dia nasihati. Namun ketika dia selesai melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mendapatkan konter atau dia mendapatkan bantahan atau dia mendapatkan gangguan, lalu maka kemudian timbul dalam dirinya keinginan untuk balas dendam. Keinginan untuk balas dendam. Yang ada pada dirinya adalah talabul intisar li nafsi, balas dendam. Maka ini juga pelanggaran dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Orang ini awalnya baik, namun pada kondisi berikutnya dia memiliki hawa nafsu dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya. Wa hakadha yusibu ashabal maqalat al-mukhtalifah. Dan demikian ini dialami oleh banyak orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang beraneka ragam. Maqalat di sini maknanya adalah akidah dan keyakinan. Demikianlah dan aliran-aliran dalam Islam dengan berbagai macam ragam penyimpangan akidahnya. Idza kana kullun minhum, masing-masing dari mereka meyakini bahasanya kebenaran bersamanya dan dia berada di atas sunnah Nabi, di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mayoritas mereka ada pada diri mereka dalam hal tersebut hawa nafsu. Karena hawa nafsu tersebutlah yang kemudian menyebabkan yang tasir jauhu au riyasatuhu au wa manusiba ilaihim. Dia ingin melakukan pembalasan, memiliki keinginan untuk yang tasir, balas dendam dalam rangka untuk menyelamatkan kedudukannya ataukah pangkatnya ataupun kedudukannya dan apa yang dinisbatkan kepada dirinya. Maka tidaklah maksud yang dia inginkan supaya agama Allah lah yang mulia dan ketaatan semuanya untuk Allah. Bahkan dia marah-marah kepada orang yang menyelisihinya. Meskipun orang yang menyelisihi tadi menyelisihinya karena berijtihad. Karena berijtihad, maka itu adalah orang tersebut orang yang layak untuk dimaklumi dalam perselisihannya. Dan dia tidak marah karena la yaghdabullahu alaih, karena dia ma'dzum, maka Allah pun tidak murka padanya. Dan dia senang dengan semua orang yang mencocoki dirinya. Meskipun orang yang mencocoki dirinya tadi orang yang bodoh dan jelek maksudnya. Kalau mustahid tentu maksudnya baik. Dia talibul haq, pencari kebenaran namun salah. Maka dia cocoki semua, dia senangi orang yang dia cocoki. Meskipun dia adalah orang yang bodoh, bukan orang yang berilmu. Dan memiliki niat-niat yang buruk. Laisalahu ilmun wala husnu qasdin. Orang yang dia senangi tadi tidaklah orang yang punya ilmu, tidak pula orang yang punya niat yang baik. Fayufdi dhalika, maka sikap hawa nafsu ini mengantarkan orang, menyebabkan dia memuji orang-orang yang tidak dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan mencela orang-orang yang tidak dicela oleh Allah dan Rasulnya. Jadilah orang yang tipikal semacam ini loyal dan permusuhannya karena hawa nafsunya, bukan karena ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Maka kondisi semacam ini adalah sama dengan kondisi orang-orang kafir yang mereka tidaklah mencari kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Orang kafir punya prinsip, ini kawan kami dan itu musuh kami. Tanpa melihat loyalitas pada Allah dan Rasulnya dan permusuhan karena Allah dan Rasulnya. Wa min huna, dan ini adalah dari sinilah akan muncul berbagai kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Ketika loyalitas dan kebencian dasarnya adalah suka dan tidak suka. Yang saya sukai maka saya berikan loyalitas, yang tidak saya sukai karena tidak cocok dengan saya maka saya berikan permusuhan. Maka ketika loyalitas dan permusuhan dasarnya adalah suka dan tidak suka alias hawa nafsu. Maka ini adalah akar terjadinya al-fitan, kerusuhan. Kerusuhan di masyarakat secara umum, kerusuhan di lapangan dakwah secara khusus, itu akar permasalahannya adalah orang-orang yang membangun permusuhan, loyalitas dan permusuhan karena hawa nafsu. Karena suka dan tidak suka. Yang dia inginkan orang itu mencocoki dirinya. Yang penting orang di bawahnya itu adalah ABS. Asal bapak senang, cocok. Nah itu yang dia inginkan. Kalau tidak demikian maka dia akan musuhi. Nah ini akar dasar tansya'ul fitan, munculnya dan lahirnya berbagai macam kerusuhan. Qala ta'ala wa qatilum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Maka berkaitan dengan masalah peperangan Allah katakan, dan perilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan agama seluruhnya untuk Allah. Maka kata Syekhul Islam, jika agama ketaatan itu seluruhnya bukan untuk Allah, maka itu namanya fitnah. Padahal pokok agama, hal yang paling mendasar dalam Islam adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Loyal karena Allah dan permusuhan karena Allah. Maksudnya apa? Mencintai orang yang Allah cintai, membenci orang yang Allah benci. Mencela orang yang Allah cela, dan menyukai orang yang Allah sukai. Dan landasan yang paling mendasar dari Islam adalah di samping itu adalah ibadah tertuju hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, rasa takut pada Allah, roja harapan juga pada Allah, memberi sesuatu kepada orang lain karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Wa hadza innama yakunu, dan ini hanya akan terjadi dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ini adalah seorang manusia yang perintahnya sama dengan perintah Allah. Larangannya sama dengan larangan Allah. Permusuhannya adalah permusuhan Allah. Ketaatannya adalah berarti ketaatan kepada Allah. Dan maksiat kepada beliau berarti maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.